menduga aku menikah terpaksa. Banyak orang bertanya mengapa ku kawin muda. Banyak orang menduga aku menikah terpaksa. Banyak orang bertanya mengapa ku kawin muda. Ternyata mereka tak tahu semua itu kehendakku. Takut godaan syaitan karena berlama pacaran. Banyak orang menduga aku menikah terpaksa. Banyak orang bertanya mengapa ku kawin muda. Let's